Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjutkan penjelasan Syekh tentang ucapan penulis wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Telah kita baca sebagian penjelasan Syekh hafizahullahu taala tentang kalimat ini, yaitu diperintahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, falamma alimat Quraisyun bihijrati sahabati ilal Madinah, wa alimu bil bay'ati allati hasalat bainahu wa bainal ansar, khafu an yalhaqa Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallama bi ashabihi fil Madinah. Ketika orang-orang Quraisy tahu hijrahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ini sudah mulai berbondong-bondong para sahabat hijrah ke Madinah, dan ini terjadi setelah bai'ah Aqabah yang kedua. Setelah berbai'atnya orang-orang Ansar di musim haji, naam, di Al-Aqabah, sehingga dikenal dengan Bai'atul Aqabah. Maka para sahabat mereka berhijrah ke Madinah, itu mereka yang mampu untuk hijrah ke Madinah, maka para sahabat hijrah ke sana. Ketika orang-orang Quraisy tahu apa yang terjadi, bahwasanya para sahabat hijrah ke Madinah, dan juga mereka tahu tentang bai'at yang terjadi di Aqabah antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar, itu penduduk Madinah, maka orang-orang Quraisy takut. Khafu an yalhaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil Madinah. Orang-orang Quraisy takut, khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan menyusul para sahabatnya ke Madinah. Kenapa takut atau khawatir orang-orang Quraisy jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul para sahabatnya ke Madinah? Wa yatakawwanu lahu quwwah wa takunu lahum man'ah. Mereka khawatir kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hijrah ke Madinah, maka akan terbentuk kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memiliki kekuatan. Yang dengannya nanti akan menyerang orang-orang Quraisy. Fa fi hadhihi al-lailah allati arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakhruja ila al-hijrah ja'u wa hasarul bait. Di malam itu, di malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar hijrah ke Madinah, maka mereka orang-orang Quraisy datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafu 'indal babi ma'ahum aslihatuhum yuridunal fatka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa senjata yang siap terhunus, yang mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senjata tersebut. Fa akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan an yanama ala firasyih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang makar dan tipu daya orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk tidur di atas tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, supaya orang-orang musyrikun melihatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam sedang tidur. Wa yadhunnuna annahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyangka bahwasanya yang berbaring tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama Aliun radhiyallahu taala anhu ala firasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali berbaring di atas ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fataghatta bighita'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berselimut dengan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara al-musyrikuna yantadhiruna khurujahu ala annahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang musyrikun yang sudah mengepung tadi, ya, mereka pun menunggu keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunggu keluarnya orang yang sedang berbaring ini, yang mereka duga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min bainihim wa hum la yash'urun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar, melewati mereka dalam keadaan mereka tidak merasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar min bainihim, dari naam sisi mereka, dalam keadaan mereka enggak merasa, enggak melihat. A'mallahu basairahum anhu. Allah butakan pandangan mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibutakan pandangan orang-orang musyrikun tersebut sehingga tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa akhadha turaban wa zarrahu ala ru'usihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil debu atau pasir yang kemudian dilemparkan ke atas kepala mereka. Wa kharaja min bainihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melewati mereka atau keluar dari tengah-tengah mereka. Wa dhahaba ila Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, dan kemudian beliau pergi ke tempatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa kharaja fa dhahaba ila ghari Thawr, dan beliau berdua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar keluar dan pergi ke gua Tsur, salah satu gua yang naam terdapat di Makkah. Fakhtafaya fihi thalathata ayyam, mereka berdua sembunyi di gua tersebut selama kurang lebih 3 hari. Apa tujuannya? Nah, agar supaya orang-orang Quraisy kehilangan jejak. Kalau seandainya kan Rasulullah SAW langsung dari rumah langsung menuju Madinah, ya enggak sembunyi dulu, bisa jadi dibuntutin, akan ketahuan. Ya. Namun Rasulullah SAW sembunyi dulu 3 hari, ya. Sehingga setelah reda pencarian kepada Rasulullah SAW, barulah beliau na'am berangkat. Keluar dari Mekah. Wa Quraisyun tatlubu minan nas al-'utsur 'alaihi bi ayyi wasilah. Orang-orang Quraisy ya meminta kepada manusia untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun. Hayyan aw mayyitan, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Tangkap. Falamma ya'isu minal 'utsuri 'alaihi ba'dal bahthi wat tanqid aghru bil jawaiz man ya'ti bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hayyan aw mayyitan. Setelah mereka putus asa ya untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka mereka pun mulai mengadakan sayembara dengan mengiming-iming hadiah kepada orang yang mampu untuk mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Ada yang menyebutkan iming-iming hadiah tersebut adalah 100 ekor unta. Falamma aisu au aisu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu minal ghar. Dan ketika mereka sudah putus asa, enggak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barulah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari gua tersebut setelah 3 hari setelah reda pencarian. Kan hari pertama masih panas-panasnya ya. Hari kedua juga. Nah, segala penjuru didatangi ya. Baik tempat yang tinggi atau tempat yang rendah, bahkan gua-gua pun didatangi. Sampai gua ini pun didatangi. Akan tetapi mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar. Setelah reda pencarian, putus asa mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan Abu Bakar dari gua tersebut. Warakibu ar-rawahila wa dhahabu ila al-Madinah. Mereka menunggangi hewan tunggangan yang sudah disiapkan dan mereka pun pergi ke Madinah. Baik, ini kisah ringkas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Hampir mirip dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, hanya saja ada beberapa tambahan atau kisah yang lebih lengkap yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Intinya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan akan tetapi mereka orang-orang Quraisy atau mayoritas orang-orang Quraisy, apalagi pembesar-pembesarnya, mereka tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menolak dan berpaling dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ, mereka mengganggu dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadilah tadi baiat, ada dua kali baiat, baiat Aqabah yang pertama beberapa orang Ansor, kemudian tahun haji yang berikutnya semakin banyak lagi orang-orang Ansor yang datang di musim haji tersebut, sehingga semakin banyak yang berbaiat ya. Nah, setelah itu barulah para sahabat mulai hijrah ke Madinah, satu persatu ya. Sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun 13 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Pada bulan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Dan ketika itu orang-orang Quraisy ketakutan. Ketakutan akan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menyusul para sahabatnya ke Madinah. Karena khawatir tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan perlindungan, pembelaan dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melindungi dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka membela anak-anak dan keluarga mereka sendiri. Sehingga khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memiliki kekuatan yang semakin membesar yang nanti akan mengalahkan Quraisy. Sehingga mereka, orang-orang Quraisy, akhirnya bermusyawarah di Darun Nadwa. Tempat aula namanya Darun Nadwa. Tempat orang-orang Quraisy membahas masalah-masalah na'am yang besar. Atau tempat untuk bermusyawarah. Darun Nadwa. Maka pembesar-pembesar Quraisy bermusyawarah di situ. Kira-kira apa yang paling tepat untuk dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermusyawarah Dan intinya hasil musyawarah tersebut adalah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bagaimana cara pembunuhan tersebut? Maka dimusyawarahkan. Dan di antara peserta musyawarah tersebut ada aduwullah, musuh Allah, Abu Jahal. Abu Jahal mengusulkan, menurut saya kita ambil dari setiap kabilah satu pemuda atau fatan syaban satu pemuda yang tangguh, yang kuat, yang pandai yang kemudian kita bekali senjata. Jadi setiap kabilah mengutus satu pemuda yang tangguh yang kemudian diberi senjata, yang semua mereka nanti ini mengeroyok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika membunuhnya rame-rame dan berasal dari semua kabilah atau setiap kabilah maka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menuntut banyak. Dan tidak kuat untuk memerangi seluruh kabilah ini akal licik atau usul licik Abu Jahal. Sehingga akhirnya nanti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan menerima diyat dan tidak akan bisa untuk membalas nyawa, dibayar dengan nyawa. tidak bisa menyerang seluruh kabilah sehingga rela dengan diyat. Nah, ini akal busuknya Abu Jahal. Namun Allah Subhanahu wa taala ya memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makar dan tipu daya ini. Sehingga naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Dan seperti yang disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung keluar dari rumahnya ya, kemudian menuju ke Madinah ya. Tetapi sembunyi terlebih dahulu di Gua Sur ya, selama 3 hari 3 malam. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya, hampir mirip dengan penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Dan selama 3 hari 3 malam tersebut, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditemani oleh putranya Abu Bakar yang namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abi Bakar, seorang anak yang cerdik, cerdas, ya, dan dipercaya. Ya. Nah, tangkas, ya, menemani ayahnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di gua tersebut di malam harinya. Kalau sudah subuh atau hampir subuh, hampir terang, ya, maka anak muda ini masuk ke kota, kembali ke rumah, ke kampung. Atau ke jantung Mekah ya. Untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pembesar-pembesar Quraisy ya. Atau apa yang menjadi apa perbincangan ya. Apa yang menjadi buah bibir ya. Yang menyebar di tengah-tengah orang-orang Quraisy ya. Nah, pencarian sampai di mana ya, kemana dan seterusnya. Jadi berita-berita yang didapati dari Mekah atau dari jantung kota Mekah ya, nanti disampaikan oleh anak muda ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah mulai sore, sudah malam, sudah gelap, barulah ya, anak muda ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Tsaur. Dan disebutkanlah apa rencana-rencana orang-orang Quraisy dan berita-berita yang update ya, dari si anak muda ini disebutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika naam terlihat pencarian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mereda ya, setelah 3 hari mulai mereda. Maka barulah setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari gua tersebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk kemudian berangkat menuju Madinah. Melalui Tariqus Sahil, melalui jalan pinggir pantai. Karena khawatir kalau melalui jalan yang biasa dilalui. Nah, khawatir akan terkejar ya. Maka beliau berjalan ke Madinah atau berangkat ke Madinah melalui Tariqus Sahil, jalan sahil atau pinggiran pantai. Nah, setelah terdengar kabar keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, ya, maka orang-orang Ansor yang ada di Madinah ya, gembira, senang, sehingga hampir tiap hari ya, mereka keluar dari rumah menuju ke hadap, ya, menuju ke bukit ya, untuk menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. khawatir di hari itu beliau datang. Karena sudah ada berita bahwasanya Rasulullah dan Abu Bakar sudah keluar. Jadi setiap hari datang ke hadap ya, ke bukit Naam untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai udah siang panas ya, tetapi Rasul belum terlihat, akhirnya mereka balik ke rumah. Nah, tiap hari begitu. Ya. Besoknya lagi datang lagi ke bukit tersebut ya, untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai panas matahari mengusir mereka pulang ke rumah. Terus masya Allah sabarnya ini ya. Mereka yang ingin menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Saking gembiranya, senangnya ya, pengen bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tiap hari menunggu sabar sampai terusir oleh rasa panas matahari. Sampai pada hari yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya. Sama, udah siang ya. Sehingga mereka sudah terusir dengan panasnya matahari, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Di saat itulah ada seorang Yahudi yang sedang menunggu hajatnya ya, keperluannya di bentengnya yang tinggi. Sedang ada urusan lain nih Yahudi ini. Berada di atas benteng, tempat yang lebih tinggi ya, atau tempat yang tinggi. Dan Yahudi ini melihat ada dua orang yang mengarah ke Madinah. Nah, samar-samar. Ya, karena terhalang Fata Morgana. Nah, maka serta-merta karena melihat ada dua orang dan dua orang ini kabarnya udah menyebar akan datang ya. Dan ketika itu yang datang ke arah sini adalah dua orang. Ya, maka dengan serta-merta, walaupun mungkin Yahudi ini belum tahu mana itu Rasulullah. Ya, bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa, belum tahu. Tapi yang datang ke sini dua orang. Sehingga dengan serta-merta. Ya, nah, inilah yang kalian tunggu. Ya. Nah, Yahudi ini berteriak ya, kepada kaum muslimin. Inilah yang kalian tunggu. Hada jaddukum au izzukum. Inilah kemuliaan kalian yang kalian tunggu. Akhirnya para orang-orang Ansar, ya, penduduk Madinah berhamburan keluar dari rumah mereka, menuju ke tempat tadi yang biasa mereka menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Berhamburan mereka, ya, menyambut manusia yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menenteng senjata. Ya. Sehingga ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab ya, ketika menyambut orang-orang penting ya, nenteng senjata. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengagungan dan pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga dalam rangka apa ini? Isyarat ya. Bahwasannya mereka sudah siap ini jihad. Itu. Kalau dimintai atau diperintah ya untuk berjihad, mereka sudah siap untuk berjihad dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menenteng senjata lengkap. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah ya di tempat tersebut. Nah. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ke jantung kota Madinah ya. Tetapi beliau singgah di Bani Amr bin Auf. Di daerah Quba dan beliau disitulah membangun Masjid Quba. Nah, atau membangun pondasi ya, masjid Quba di situ. Nah, sebelum masuk ke jantung kota Madinah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke jantung kota Madinah dan para penduduk Madinah atau para kaum Ansor sudah menunggu dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, menyambut di jalan-jalan, ya, keluar rumah semuanya ke jalan menyambut manusia yang paling mulia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kharajan nasu hina qadimna al-madinata fit turuq wa 'ala al-buyut wal ghilman wal khudam yaquluna Allahu akbar jaa Rasulullah Allahu akbar jaa Muhammad. Ketika kami tiba di Madinah, di jantung kota Madinah, ya, maka manusia pun keluar ke jalan-jalan, ya. Bahkan ada juga yang na'am di atas rumah-rumah mereka, ya. Demikian pula para anak-anak kecil, para pemuda, bahkan para budak, ya. Mereka keluar, ya, dan mereka menyerukan Allahu Akbar jaa Rasulullah, ya. Allah Maha Besar, ya. Sungguh telah datang utusan Allah. Allahu Akbar jaa Muhammad. Allahu Akbar telah datang Muhammad. Ini na'am yang disuarakan oleh anak-anak, ya, ataupun orang-orang Ansar ketika menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bukan menyambut dengan lagu ataupun syair, apa? Tola al badru alaina. Nah, baik. Lemah riwayatnya. Nah, riwayat itu lemah. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran atau hujjah. Nah. Ini sekilas, ya, secara singkat dan ringkas tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang pengen lebih lengkap, ya, na'am, dan terperinci tentang kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya, bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab sirah para ulama. Kita lanjutkan. Qala al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Sudah azan, ya. Kata beliau, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Nah, ini makna hijrah. Asyara penjelasan, itu penjelasan Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Al-hijratu fil lughati, hijrah secara bahasa, secara etimologi, artinya tarku syai, meninggalkan sesuatu. Jadi diambil dari kata al-hajr, ya, dihajar, ya, diboikot, dihajar, artinya ditinggalkan. Nah, at-tark, ya, meninggalkan. Ini secara bahasa makna hijrah dari kata al-hajr, boikot atau meninggalkan. Adapun amal hijratu fi syar'i, adapun makna hijrah secara syariat, fahiya kama arrafaha syekh, maka seperti yang didefinisikan oleh syekh di atas tadi, bahwasannya hijrah adalah al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri kekufuran atau negeri kesyirikan, ya, na'am, menuju ke negeri Islam. Wa hadhihi hiyal hijratu syar'iyyah, inilah hijrah yang disyariatkan. Wal hijratu amalun jalilun qaranahu Allahu bil jihad fi katsirin minal ayat. Dan hijrah itu adalah amalan yang mulia, ibadah yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan amalan hijrah tersebut dengan jihad di jalan Allah. Di ayat-ayat yang banyak, Allah menyebutkan dalam ayat-ayatnya yang banyak, beberapa ayat yang banyak, Allah sebutkan atau Allah gandengkan antara amalan hijrah dengan jihad di jalan Allah. Ini menunjukkan agungnya dan mulianya amalan hijrah atau ibadah hijrah. Ini makna hijrah secara syariat. Berpindah dari negeri syirik, negeri kufur, ya, ke negeri Islam. Adapun kalau pindah dari Bandung ke Depok, ya, bukan hijrah, ya. Nah, tapi itu pindah, pindahan, ya. Karena kalau hijrah secara syariat tadi berpindah dari negeri kufur, negeri syirik ke negeri Islam. Nah. Kita tambah sedikit lagi. Lamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah ja'al muhajirun alladziina kanu fil Habasyati ila al-Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya. Datanglah orang-orang muhajirun yang dulu hijrah ke Habasyah, ya. Mereka pun akhirnya pindah ke Madinah. Nah. Jadi hijrah pertama ke mana? Ke Habasyah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, nah, dan para sahabatnya yang lain, maka yang pernah hijrah ke Habasyah, ya, yang berada di sana, maka mereka pun naam hijrah lagi, apa, pindah lagi dari Habasyah ke Madinah untuk ijtama al muslimuna fil Madinah, untuk berkumpul dengan kaum muslimin di Madinah. Nah, sehingga berkumpullah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Wa takawwanat lil muslimina daulatun fil Madinah minal muhajirin wal ansar, sehingga terbentuklah daulah kaum muslimin, ya, negeri kaum muslimin, na'am, di Madinah, terbentuk dari gabungan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Nah, bergabunglah orang muhajirin dan ansar, na'am, sehingga terbentuklah daulah di Madinah, suatu daulah negeri di Madinah, nah, atau negara. Wa man yuslim ya'ti ilaihim, yang mau masuk Islam maka datang ke Madinah ketika itu. Inda dzalika syara'ahu Allahu baqiyata syara'id-din, dan ketika itulah, itu ketika di Madinah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, syariat-syariat agama yang lainnya. Ya, kalau di Mekah itu disyariatkan salat, ya, maka di Madinah disyariatkan syariat-syariat yang lainnya. Wa farada 'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam as-siyama waz-zakata fis sanati tsaniyah minal hijrah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada nabinya untuk puasa dan zakat, ya, di tahun kedua setelah hijrah. Nah, itu berarti di Madinah ini syariat puasa dan zakat. Wa farada 'alaihi al-hajj fil sanati tasi'a min al-hijrah 'ala sahih. Dan kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji pada tahun ke-9. Setelah hijrah, ya. Tahun ke-9 setelah hijrah, barulah Allah mewajibkan haji ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Naam. Wabidhalika takamalat arkanul Islam, dengan itulah sempurna rukun-rukun Islam. Dua kalimat syahadat, sholat, ya, di Mekah sudah disyariatkan. kemudian puasa, zakat, dan haji. Awaluha syahadatan wa akhiruha al-hajju ila baitillahil haram. Yang pertama kalinya adalah dua kalimat syahadat, dan yang terakhirnya adalah haji ke Baitullah al-Haram. Nah, tapi masih panjang penjelasan Syekh ya. Hafizahullahu ta'ala tentang makna hijrah ya, dan juga hukum-hukum hijrah, nanti akan dijelaskan hukum-hukum hijrah. Nah, namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.